Tidak mengijabahi seruanmu. Fajulat illal qawmul fasiqun. Tidak akan ada yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan mereka adalah kaum yang fasik. Pelajaran ini senantiasa dipegang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai suatu saat beliau ditanya oleh istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal yati alayka yawm ashadd min badr?" Wahai Rasulullah, pernah engkau mengalami suatu hari, satu saat yang kejadian tersebut lebih menyakitkan bagimu dibandingkan engkau menghadapi perang Uhud di kala itu? Kata beliau, "Ya, aku pernah mengalami saat itu, yaitu ketika aku berdakwah kepada penduduk Taif. Aku menyeru kepada mereka, namun ternyata dari umatmu, wahai Aisyah, dari suku Quraisy, datang seseorang yang bernama Ibnu Abi Yalil Ibnu Kilal." Beliau mengucapkan kata-kata yang sangat menyakitkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setelah itu hasilnya beliau dihujani dengan batu sampai dahinya luka dan wajahnya berlumuran darah. Seketika itu aku pergi meninggalkan mereka dalam kondisi hatiku amat sakit dan sedih. Fa'idha anani sahabin. Ternyata ketika aku menoleh ke atas langit, tiba-tiba awan gelap sudah menyelimuti langit. Fa'idha anani sahabin. Ketika aku lihat ternyata di sana sudah ada Jibril alaihi salam. Maka beliau mengatakan, "Ya Muhammad, inna qad sami'na qawla qawmik." Wahai Muhammad, kami telah mendengar apa yang diucapkan oleh umatmu terhadapmu. Fahanaknu ma'amalatil jibal. Maka ini kami sedang dalam bersama mereka yang ditugaskan untuk mengatur seluruh gunung-gunung yang ada di alam semesta. Maka malaikat jibal, malaikat gunung tersebut mengatakan, "Wahai Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang ini untuk menuruti satu permintaanmu saja. Fa'ashidatamu, maka sekarang terserah apa yang ingin kau perintahkan untukku. Lain cinta saat bi'alaihim al-akhshabin. Kalau engkau mau, aku akan tepungkan, aku akan satukan dua buah gunung yang memisahkan desa mereka menjadi satu sehingga kampung mereka semuanya hancur karena diangkat oleh dua gunung." Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faqala bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la syarika lah." Adapun engkau, aku tidak butuh kepadamu. Justru aku sedang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan keturunan-keturunan dari mereka, kelompok kaum yang akan membela agama Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu sikap beliau tidak terburu-buru dalam berdakwah kepada Allah. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, berkata Imam Al-Hakim Al-Misri, makna keterburu-buruan adalah dia mengatakan sebelum berilmu tanpa berpikir, kemudian beliau menyanjung sebelum dia mencobanya, ataupun dia mengkritik setelah sebelumnya dia memuji-muji perkara tersebut. Dan seringnya kata beliau, sifat al-ajil, sifat keterburu-buruan pada seseorang yang seperti ini, tashabuhu madam, akan selalu diakhiri dengan yang namanya penyesalan. Wadah rasul bersalama, dan tidak akan pernah selamat orang yang selalu terburu-buru sifatnya. Wal'ar, dan dulu orang Arab mengatakan bahwasanya keterburu-buruan adalah umum nadama, sumber segala penyesalan. Oleh sebab itu para penyair Arab mengatakan, "Qad yudrikul muta'anni ba'd al-hajati wa qad yakunu ma'al mustaqbil zalal." Berkata penyair Arab, betapa seringnya orang yang teman mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan betapa seringnya orang yang terbubur dalam bersikap selalu saja dia kalah dan tergelincir. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-ta'ani min Allah wal 'ajalatu min asy-syaitan." Ketenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan keterburu-buruan datangnya dari bisikan syaitan. Ma'asyaral muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ternyata perkara keterburu-buruan ini tidak hanya pada perkara ini saja. Namun, perkara keterburu-buruan juga masuk ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yastajib li'abdin ma lam ya'jal." Sesungguhnya Allah akan mengabulkan doa seorang hamba selama dia tidak terburu-buru dalam doanya. Yaitu ketika dia mengatakan, "Da'a Allah, falam yastajib li." Aku sudah berdoa kepada Allah ini dan itu, namun belum saja dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di sisi lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memperingatkan kita umatnya untuk jangan sampai terburu-buru menyematkan ucapan-ucapan yang jelek kepada dirinya sendiri, anak keturunannya atau harta yang dia punya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu 'ala anfusikum wa la taj'alu 'ala amwalikum wa la taj'alu 'ala auladikum." Jangan kau mendapatkan kejelekan terhadap diri-diri kalian. Jangan pula kalian mendapatkan kejelekan pada kendaraan-kendaraan kalian ataupun harta-harta kalian. Dan jangan pula kalian mendapatkan kejelekan untuk anak keturunan kalian. فَإِنَّ أُولَادُ وَبِكُمْ مِنَ اللَّهِ سَاعَكَنْ يُسْأَلْ فِيهَا عَقَوَانْ فَيَسْتَجِيبَةً. Karena seringnya seseorang ketika mengucapkan perkara-perkara jelek, doa-doa yang jelek, semangat-semangat yang buruk kepada perkara-perkara ini tadi, ternyata dia tidak tahu dia pada waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan permohonannya, sehingga dia akan menyesal setelah mengucapkan itu tadi. Ma'asyaral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum li sa'iril muslimin min kulli dhanb. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على النبي وحده وعلى آله وصحبه أما بعد. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. Ketika seseorang telah dilarang oleh syariat Islam untuk memiliki sifat keterburu-buruan dalam segala urusannya, maka syariat Islam benar-benar syariat yang agung, benar-benar mendidik dengan pendidikan yang Islami dan Rabbani, penuh dengan ketenangan, ketelitian dan kehati-hatian, agar jangan sampai seseorang ketika mengambil suatu keputusan dia melakukannya sebelum berpikir, dia melakukannya sebelum bermusyawarah terlebih dahulu dengan yang lebih alim, ataupun dia melakukannya tanpa sebelumnya melakukan istikharah, meminta izin dan restu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, namun kenalilah bahwasanya ada perkara yang dinamakan keterburu-buruan, namun ternyata itu dalam hal yang baik, yaitu ketika seseorang melihat celah-celah amal saleh yang ada pada dirinya, maka hendaklah dia bersegera untuk melakukannya dengan terburu-buru selama itu amal salehnya berkaitan dengan dirinya saja. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila mawqi'ati rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Berlomba-lomba kalian dalam perkara-perkara amal saleh untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi, disiapkan untuk hamba Allah yang muttaqin. Demikian pula Nabi Musa alaihi salam diabadikan ucapannya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ajiltu ilaika rabbi tardha." Ya Allah, sesungguhnya aku selalu terburu-buru untuk mendapatkan keriduan darimu, agar engkau selalu rindu terhadapku ya Allah. Selama amal saleh tersebut kaitannya dengan dirinya sendiri. Adapun ketika suatu perbuatan yang ternyata itu adalah amal saleh, namun ternyata ada kaitannya dengan orang lain, maka syariat Islam membimbingkan kita agar melakukannya dengan hikmah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah." Berdoa kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang hikmah, dengan penuh ilmu, dengan ketenangan, ketelitian dan kehati-hatian, agar jangan sampai kalian melakukan suatu amar ma'ruf padahal itu perkara yang ma'ruf, namun ternyata kalian justru terburu-buru melakukannya. Atau jangan sampai kalian sedang ingin melakukan nahi munkar, ternyata karena kalian terburu-buru kalian melakukannya dengan kemungkaran pula. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-'afafa wa al-ghina. Allahumma la ta'ana dhanban illa ghafarta, wa la dayna illa qadayta, wa la